الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ المؤلف إمام الدعوة في أرض نجد dan di negeri Hijaz, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, melanjutkan setelah perkara nasab Nabi alaihi salatu wassalam dan umur beliau menjadi Nabi dan Rasul. Tafadhal lawik. Bismillah. Qala muallif ba'athahu Allahu bin nazarati an syirki wa yad'u ila al-tawhid. ودليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر مالك عن الشرك. والرجز فاحجر الرجز الأصنام وحجرها ترك وتركها والبراءة منها وأهلها. نعم أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير. المؤلف menyebutkan ba'athahu Allahu bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dengan an-nadhara, peringatan dari kesyirikan. An-nadhara itu diambil dari kata inzar. Nah, secara bahasa inzar itu bermakna i'lamun ma'at takhwif, menyampaikan dengan memberikan ketakutan. Itu inzar. Penyampaian informasi di dalam bahasa Arab ini memiliki tiga lafaz. Penyampaian informasi itu di dalam bahasa Arab, al-lugha al-arabiyyah, itu terdapat thalathatu alfaz, tiga penyebutan, tiga lafaz. Yang pertama, i'lamun. Artinya i'lam, mujarrad isalul ilmi bil khabar. I'lam itu memberi pengetahuan dengan kabar. Ini yang pertama. Sekedar menyampaikan informasi dengan kabar. Yang kedua, isyar. Ada i'lam, ada isyar. Apa itu isyar? I'lamun ma'at takhwif. Menyampaikan dengan menakut-nakuti. Muddat istidrakihi qalila. Masa sampai yang ditakutkan tersebut sebentar saja. Masa sampai dari yang ditakuti itu enggak panjang. Nah, sedikit, kecil, masanya enggak lama. Kemudian yang terakhir adalah inzar yang disebutkan oleh muallif di sini. Inzar i'lamun fihi takhwif muddat istidrakihi tawilah. Menyampaikan sesuatu dengan menakut-nakuti tapi masa. Nah, sampainya kepada yang ditakutkan tersebut lama. Ini perbedaan antara isyar dengan inzar. Isyar sedikit sekali, masanya sebentar. Qalilan. Kalau inzar masanya lama. Ditakut-takuti dari api neraka. Api neraka kelak pada hari kiamat. Ditakut-takuti mereka dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya ancaman. Nah, dan itu masanya panjang. Terdapat dalam surat Fussilat ayat 13. Fa'in a'radu. Kalau mereka berpaling. Fakul katakanlah. Anzartukum. Aku peringatkan kalian. Pakai kata inzar. Nah, menyampaikan kepada mereka dengan menakut-nakuti. Masa penantian tersebut lama dari yang ditakutkan. Anzartukum sa'iqatan. Aku peringatkan kalian dengan petir. Misla sa'iqati 'adin wa Tsamud. Sebagaimana petir yang menimpa dan membinasakan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ini yang dimaksud dengan inzar. Ba'athahu Allah bin nadharati anis syirki. Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan. Nah, artinya mereka ditakut-takuti dengan uqubah. Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabinya. Nah, wa yad'u ila tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dengan mengajak kepada at-tauhid. Nah, maka ini merupakan dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka cara dan metode seperti ini pula yang wajib untuk dijalankan oleh para du'at fi da'watihi. Para muballigh, para penceramah, para da'i-da'i di dalam dakwah mereka. At-tarkiz wal-inzar anisyirk. Mereka serius mengkhususkan, mengedepankan di dalam peringatan daripada kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Nah, baru setelah itu membahas kepada sisa perkara-perkara yang ada di dalam syariat. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena ini semua la tasluh illa bitauhid. Enggak akan bermakna ibadah yang kita lakukan kecuali dengan pondasi Islam. Yaitu la ilaha illallah. Asasnya adalah tauhid. Memurnikan peribadatan. Kalau seandainya umat manusia mereka meninggalkan zina. Mereka tidak minum khamr. Mereka umat manusia yang taat. Enggak pernah mencuri. Dan memiliki sifat akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Budi pekerti yang luhur. Nah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak ada faedahnya ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Faqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mandzura. Kelak pada hari kiamat mereka akan dipaparkan, disampaikan kepada mereka, diperlihatkan apa yang mereka amalkan di dunia. Baik itu sholat, puasa, sedekah, haji, zakat, berbuat baik kepada tetangga. Nah, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin. Tapi mereka datang dengan berbuat kesyirikan, mati dalam keadaan musyrik. Faja'alna haba'a manthura, kita jadikan amaran-amaran yang mereka lakukan di muka bumi selama hidup seperti debu yang berterbangan, artinya enggak ada manfaatnya. Enggak ada faedah. Sangat penting. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ini. Memberikan peringatan kepada umatnya dari kesyirikan peribadatan selain Allah, kemudian mengarahkan mereka kepada jalan keselamatan. Nah, yaitu dengan at-tauhid. Maka kalimat yang disebutkan oleh al-muallif ini merupakan makna juga dari kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi, berarti menafikan kesyirikan. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti menetapkan peribadatan kepadanya, yaitu tauhid. Nah, ba'athahullahu bin nadharati anis syirki wa yada'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan memperingati dari kesyirikan dan mengajak kepada peribadatan yang esa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, Allah Subhanahu wa taala utus nabinya dan beliau berumur 40 tahun. Beliau tinggal di kota Makkah. Nah, selama kurun waktu 13 tahun mengajak manusia untuk bertauhid wa tark ibadatil asnam, untuk meninggalkan peribadatan kepada patung-patung, sehingga terjadi apa? Mudawalah, gesekan-gesekan bainahu wa bainal musyrikin, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Wa hasala al-adha, dan mereka mendapatkan gangguan yang tidak sedikit, baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga gangguan kepada orang-orang yang beriman dengan beliau dan yang mengikutinya dari kalangan kaum muslimin, terlebih lagi kalangan bawah seperti para budak. Nah, yang mereka hamba sahaya, mereka kaum yang lemah. Mereka mendapatkan gangguan dari para kufar Quraisy. Begitu pula hasal mudayaqat. Mereka dibuat sempit dadanya. Kaum muslimin tidak dibuat senang tinggal di antara mereka. Nah. Dan sebelum hijrah kurang lebih sekitar 3 tahun, artinya selama 10 tahun di kota Makkah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Kemudian diangkat Mi'raj ke langit yang ketujuh, sehingga diwajibkannya kepada beliau sholat 5 waktu. Oleh sebab itu kaum muslimin mereka sholat 3 tahun di kota Makkah. Mereka sholat 3 tahun di kota Makkah. Setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah. Nah, setelah itu mereka sholat di kota Makkah selama 3 tahun. Nah, kemudian berlanjut kufar Quraisy bil mu'amarah. Konspirasi. Mereka berencana biqatli Nabi SAW untuk membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka berkomplot. Mereka bersatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk berhijrah. Maka berhijrahlah ke kota Madinah. Setelah bertemu dengan kaum Ansar di kota Makkah, setelah baiat Aqabah yang pertama dan setelah baiat Aqabah yang kedua. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Kesimpulannya ikhwani afidhakumullah, dakwah Nabi ini beliau jalankan 23 sana. Kurang lebih sekitar 23 tahun. Nah, Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau. Nah, 23 tahun setelah kenabian. Ini merupakan barakah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita. Dengan meninggalkan apa? Al-ilm al-ghazir, ilmu yang begitu luas. Berdakwah selama 20 tahun dengan meninggalkan ilmu yang begitu banyak. Menggoreskan kepada kita tinta emas di dalam jihadu fi sabilillah. Pengorbanan yang luar biasa. Untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Sehingga dengan 23 tahun dakwah Nabi SAW, Islam semakin kokoh. Kaum muslimin semakin solid. Persatuan mereka semakin kuat. Fi mudda qasira, dan ini masa yang amat sangat singkat. 20 tahun, 23 tahun bukan waktu yang lama. Masa yang sebentar. Maka ini merupakan salah satu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti keagungannya dan merupakan berkahnya hadzan nabi. Nabi ini alaihi salatu wassalam. Dan berkat dakwah beliau. Dan barakahnya wahyu yang diturunkan kepadanya. Yaitu Al-Quran. Yaitu As-Sunnah. Wahyu Al-Hikmah. Dan ini semua ikhwani afidhakum wallah tentu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menjaga nabinya. Dialah yang menguatkan dakwah. Mendukung, menopang jihadnya beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Allah bantu dakwah ini, Islam ini. Sehingga dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam sampai masyariq wal maghrib, di bagian belahan bumi timur dan bagian belahan bumi barat, walhamdulillahirabbil alamin. Pondasinya apa? An-nadhara an syirki wa ad-da'wah ila tauhid. Peringatan daripada kesyirikan dan mengajak kepada perkara tauhid. Nah, والدليل قوله تعالى dan dalil atas perkara ini firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkemul atau berselimut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu al-faza', beliau merasa takut pada saat itu, panik setelah bertemu Jibril. Kagetnya, terkejut, ketakutan, khawatir. Pulang kepada Khadijah sambil mengatakan, Dathiruni, Dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, maksudnya, tutupi badanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun berdiri, lalu berikan peringatan. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wathiyabaka fatahir, dan pakaian-pakaianmu maka bersihkan, sucikan. Warrujiza fahjur, perbuatan dosa maka tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Kemudian muallif berkata, wa makna kum fa'anzir, pengertian daripada kum fa'anzir, bangun, berdiri dan berikan peringatan. Ayyun ziru ani syirki, memperingati daripada kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada perkara tauhid. Dan makna wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu maka agungkanlah. Ay azzimhu bitauhid. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berserah diri dan ibadah kepadanya. Ikhwani afidhakumullah, takbir terdapat lima. Takbir dalam Al-Quran terdapat lima makna. Merupakan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan. Nah, makna yang pertama, takbirullah fi rububiyatihi, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Ini tafsir yang pertama atau makna yang pertama. Takbirullah fi rububiyatihi, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Keyakinan dalam hati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar, lebih agung, min kulli syai'in fi rububiyatihi, dari segala sesuatu. Allah maha besar pada kekuasaannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar di dalam pengaturannya, perintahnya, makhluknya, ciptaannya, rezekinya, dan seluruh daripada makna rububiyah. Oleh sebab itu di dalam akhir surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wakabbirhu takbira, agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha akbar min kulli syai'in fi istihqaqil ilahiyyati wal ibadah. Annallaha akbar min kulli syai', Allah maha besar, lebih agung dari segala sesuatu di dalam hak penyembahan. Fi istihqaqil ilahiyya wal ibadah, di dalam hak peribadatan. Hanya kepadanya saja, tidak kepada selainnya. Nah, maka yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, a'zham maha agung, ajal maha mulia, dari segala sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi, yang diberikan kepada sesembahan tersebut oleh sebagian umat manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dari segala sesembahan yang ada. Maka kepadanya lah hak peribadatan. Kemudian yang ketiga, annallaha akbar min kulli syai'in fi asma'ihi wa sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, maha besar di dalam nama-namanya dan sifat-sifat yang ada. Baik dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah An-Nabawiyyah. Segala sesuatu, ikhwani afidhakumullah, memiliki nama. Wal asya' laha asma'. Nah, apapun itu memiliki nama. Akan tetapi nama Allah subhanahu wa ta'ala akbar min dhali, lebih mulia daripada itu semua. Kenapa? Karena nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala fihal husn, ada kebaikan. Wal baha, ada kemuliaan. Wal azamah, ada keagungan. Wal jalal, ada kebesaran. Wal jamal, ada keindahan. Begitu pula pada sifat-sifatnya. Oleh sebab itu dalam surat Ar-Rum ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, baginya lah sifat yang maha tinggi. Fis samawati wal ard. Di langit, begitu pula di bumi. Allah yang maha tinggi. Begitu pula dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Begitu pula yang terdapat dalam surat Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu ada yang sama dengannya? Apakah engkau mengetahui ada yang mirip atau yang sama dengannya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, maha besar, maha tinggi, maha indah. Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang keempat, wa rabbaka fakabbir, artinya fi qadha'ihi wa qadarihil kauni. Agungkanlah di dalam qadha'nya, ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala buat, takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan. Al-kauni, takdir al-kauni yang terdapat di alam semesta ini. Langit maupun bumi. Manusia ataupun lainnya. Karena di dalam takdir tersebut, di dalam qadha, ketetapan itu, terdapat hikmatun balighah. Hikmah yang dalam. Hikmah yang luas. Hikmah yang banyak. Bisa jadi manusia mengetahui, bisa jadi manusia tidak mengetahui. Nah, hikmah daripada takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, takbirullah fi syar'ihi wa amrihi. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya dan perintahnya. Yaitu keyakinan annallaha akbar, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, fima amara bihi, atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa naha, atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha agung di dalam seluruh perintahnya untuk ditaati dan seluruh larangannya untuk dijauhi, ditinggalkan. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, maha besar, fima anzalahu min hadzal Qur'an, atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Nah, pada kitab ini, pada Al-Quran, Al-Karim, Al-Azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akbar wa a'zam, lebih mulia, lebih agung dari segala ma syara'ahul ibad. Apa yang dibuat-buat oleh manusia. Allah lebih besar. Allah lebih mulia. Dari apa yang berhukum kepadanya makhluk. Atas apa yang mereka buat dari aturan-aturan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia dari perintah manusia dan larangannya. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dari arti yang sudah kita dengar ini, kalimat yang sering kita dengar, yaitu Allahu Akbar, merupakan syiaratul muslimin. Allahu Akbar, syiarnya Ahlul Islam yang kuat, syiar yang luhur, syiar yang mulia, masuk dalam berbagai macam perkara, bahkan di dalam sholat, dan senantiasa kita ulangi itu. Wa rabbaka fakabbir. Maka kepada Tuhanmu, agungkanlah, muliakanlah, besarkanlah. Dan di sini al-muallif menunjukkan kepada kita betapa berilmunya beliau. Nah, lima makna ini beliau orang ringkas dengan ucapan azzimhu bitauhid. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ini mencakup lima makna di atas. Mengagungkan Allah Subhanahu dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, di dalam al-qadha wal qadar, dan di dalam syariat dan perintahnya. Warabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu maka agungkanlah, yaitu dengan tauhid. Nah, kemudian wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian-pakaianmu maka sucikanlah, ay tahhir a'malaka 'ani syirki, yaitu sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ikhwani afidhakumullah, athiyab itu jamak dari thawb. Di sini wa thiyabaka, thiyab itu lafaz jamak, kata tunggalnya thawb. Nah, pakaian dan thawb di sini itu memiliki dua tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Tafsiran yang pertama, athiyab al-ma'rufah, pakaian yang sudah diketahui, yang dipakai oleh manusia, baik itu kamis atau izar atau futak, sarung atau sirwal, celana, atau bahkan imamah, surban atau selendang. Ini semua disebut dengan thawb. Kenapa? Karena asal kata thawb dalam bahasa Arab, ma yathubu ila sahibihi, yang kembali kepada orangnya. Thaba yathub, yaitu yang kembali. Ya. Disebutkan thawb adalah pakaian kembali kepada orangnya ketika dia menggunakan pakaian tersebut. Maka tafsir yang pertama, wa thiyabaka fatahhir, berarti pakaian-pakaianmu engkau sucikan. Dengan, dari apa? Dari an-najasah. Sucikan dari kenajisan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, athiyab, ditafsirkan dengan al-a'mal. Thiyab di sini bukan pakaian, tapi amalan. Karena sekali lagi, lafaz tunggalnya thawb, artinya kembali. Maksudnya apa? Yarji ila amilihi, kembali kepada orang yang mengamalkan. Kembali kepada pelaku. Kembali kepada pemilik perbuatan tersebut. Maka pakaian ditafsirkan dengan amalan. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dan ini cocok dan sesuai makna tersebut dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nah, ay tahhir a'malaka 'ani syirki, membersihkan amalan-amalanmu. Beliau menafsirkan pakaian dengan amalan. Nah, thawb artinya amalan. Nah, karena amalan terkadang memang disebut dengan thawb, athiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan takwa dengan libas, pakaian. Nah, maka terkadang pakaian itu bermakna amalan. Maka bersihkan amalanmu dari kesyirikan dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar, dengan tauhid. Nah, kemudian warrujza fahjur, perbuatan dosa maka hajurlah, tinggalkanlah. Kata al-muallif, arrujz al-asnam, yaitu patung-patung. Ar-rujz ikhwani hafizakumullah, secara makna yang lebih dalam adalah ismun am, lafaz yang sifatnya umum. Universal, global. Kullu ma yu'bad min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala disebut rijis. Bisa jadi sonam, patung, bisa jadi wasan, berhala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ahli Tafsir. Ar-Rujz artinya segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu patung, sonam, ataupun wathan. Apa perbedaan sonam dengan wathan? Sonam itu makana ala hayat surah. Nah, sonam itu segala bentuk rupa yang bergambar. Itu disebut dengan sonam. Kita biasa mengartikan sonam patung, wathan patung. Sebetulnya ada perbedaan. Sonam itu dalam bentuk rupa gambaran. Ini bagi mayoritas para ulama. Seperti bentuk bintang, bentuk planet. Seperti bentuk jin contohnya. Yang dipahat. Ini sonam. Ini patung. Atau bentuk pohon, atau bentuk manusia, atau mereka mengatakan itu nabi, bentuknya nabi. Atau bentuknya orang soleh, atau bentuknya hewan. Segala patung yang dibentuk, bergambar itu disebut dengan sonam. Ya. Kalau wathan, kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bedanya laisa ala hayati surah. Tidak dalam bentuk rupa gambar. Yang lain. Oleh sebab itu Nabi SAW menegaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW berdoa. Allahumma la taj'al qabri. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku wathanan yu'bad. Dengan menyebut lafaz wathan, bukan sonam. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku wathanan yu'bad. Berhala yang disembah, sesembahan yang diibadahi. Di sini dengan menggunakan wathan, karena kuburan tidak dalam bentuk rupa gambar, sehingga disebut dengan lafaz wathan. Maka ar-rijz merupakan ismun am, nama global, lafaz yang menyeluruh, umum, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sonam berbentuk tadi atau wathan. Yang tidak berbentuk rupa. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata al-muallif, ar-rujz yaitu al-asnam, jamak dari sonam, patung. Wa hajruha, adapun cara memboikot patung-patung tersebut, tarkuha, dengan meninggalkannya. Wal bara'atu minha, berlepas diri darinya. Menjauhkan, membebaskan diri kita dari patung-patung tersebut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri darinya, wa ahliha, dan berlepas diri daripada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wallahu taala alam. Naam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khair Ustaz. Naam, barakallahu fik. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته